Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul muslimin. Langkung kita nyuwun urang sami-sami nyanggakeun puja syukur puji ka Gusti Allah Anu Maha Suci. Parantos nasihan dina rupa-rupa nikmat kaulah sadayana, terutama nikmat anu kasida bisa ngagungna nyaeta nikmat iman cinta Islam. Salawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjungan Allah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluarga oge ka para sahabat-sahabatna rawuh karasa dinasihatkeun al-mukarramun para alimul ulama para asatidz wabil khusus kakersana Gus Nurin oge ka Al-Habib Abdul Razak oge ka Kiai Menembek yakni Kiai Haji Asad Mubarak rencangan zingkurin waktu di Cibereum nuku zingkurin dijelaskan kemarin insyaallah mubaliknya lurah nanti orang lurah pondok korina kepala desa duet datang ke kuari macet kedatang wallahualam ayah kepala desa di dia nyogok meri supaya rekan kori ulah datang sebab mungkin lurah-lurah kasinggung lurah itu mah bisa maca Quran ayah lurah di Quran mah bisa marabok jadi pang kasinggung asana camat ya yang ngejegal ya para kiai anu sanesna di dieu aya Kiai Haji Subandi aya Kiai Haji Amir aya Kiai Haji Hudoli aya Kiai Haji Jamal aya Kiai Haji Mami kupa tukang ketel kaya-kaya dia bisa dia kiai-kiai nusanesna kiai Zainal Abidin bos tipiko nu alhamdulillah ya rabbil alamin tehilap kaya kiai Haji Supendi namun hayang meuli karung namun hayang meuli aspal hayang deui Kiai Haji Firdaus ka surga Firdaus can puguh deketannya namun aye sebagai Gazirik Meliberasi Gazirasi di jelas Alhamdulillahirrahmanirrahim jenawang iya orang dikersakan kugusti Allah tiasa kempal di dia lain undangan panitia lain undangan kula tapi undangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun teka sorot ku rahmat Kanjeng Nabi muadai diuk peting-peting di dia lantaran kamari dia wayah dia diharapkan tipi tapi malam dia mah disorot ku rahmat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad Allahu a'lam wassalam mudah-mudahan urang kabehan bener-bener aya dina rahmat Allah. Amin. Di akhirat urang dihijikeun jeung nu boga rahmat di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal ketika tadi simkuring sama mengamati secara seksama, alhamdulillah otak kurang membuatkan Jepang malmahi urayan-urayan tinggi Tigus Nuril Habib Roza termasuk ketua panitia tambah tadi Kiai Asep becek ulang mah lubahnya setengah ilmu hampir kekawadahan namun buatan Jepang tapi kulantaran buatan Gusti Allah asalnya kan sakumaha ilmu lu asep teja keluar deh asetan di Asia para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mengkurima doa lantaran jamna geus jam 12 kurang 20 menunggu jam 12 siapkeun kantong nu mana tadi duit nu geus disiapkeun jam masjid panitia nagara siap-siap kotakna moal lobang dibahas disimpun sebab sakadar ngumpul ke jelema atau kukumpulan di dia kurang dia kena bangun masjid kulanya ho warga suka mantai disiap ayah nusa gita saurangnya jang mayor motor tapi tamah yu jangka masjid bah nu 10.000 nu geus teu kadeuleuan gambar eta ge deres sugane ku 10.000 ka sorga amin di mana hore para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah langit bumi katutesina adalah ciptaan Gusti Allah. Di antara ciptaan Gusti Allah nu pangmulyana ialah manusia. Nu mantak manusia ciptaan Allah nu pangmulyana lantaran didukung ku dua kekuatan nu optimal. Nomor kahiji kekuatan jasmani, nomor kedua kekuatan ruhani. Nu boga dua kekuatan nu paling sempurna di sekian manusia di zaman Kanjeng Nabi Adam ialah junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata pangmulyana ialah saur anjeunna. Ana khiyarun min khiyarin. Simkuring teh pilihan tina pilihan tina pilihan. Tidak pilihan Gusti Allah jelas lantaran diangkat jadi Nabi sekaligus diangkat jadi Rasul. Diberi wahyu ku Gusti Allah. Tapi Kanjeng Rasul dina Al-Quran ngabahasakeunana sederhana pisan. Kul innama ana basyarun. Simkuring mah jelas sarua manusia seperti aranjeun. Anjeun dahar simkuring dahar, anjeun nginum simkuring nginum, anjeun sare simkuring sare, anjeun jima simkuring jima, biasa. Akur jeung aranjeun ngan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dibere wahyu. Kita mangeranan teh hiji ka Gusti Allah sampaikeun Muhammad ka seluruh manusia bahwa pangeran teh ilahukum ilahu wahid. 14 abad anu silam Kanjeng Nabi nyampaikeun ka umat dilanjutkeun ku para sahabat tabi'in asma tabi'in aulia aulia Allah datang ka Kiai Asep tadi ngajelas ken akhlak-akhlak nan sabitu pohar. Yelah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh dipilih ku Gusti Allah memang geus direncanakeun. Lantaran Kanjeng Nabi mah maksum dikatempelan ku dosa sabakatul hibar-hibar. Etalah nu kita dituturkeun ku urang sebagai umatna sarua ulah katempelan ku dosa sabakatul hibar-hibar acan. Kita luturkeun ku para sahabat, kita luturkeun ku para tabiin, kita luturkeun ku para aulia aulia Allah, dituturkeun ku ari ku Kiai Golkar. Alhamdulillah. Nabi kata tubuh Golkar katanya. Anjing Nabi mah silok ayo dihandapkan tanpa carinya kunawan ayo kiai di dia mana kiai ini ah mau disebutkan gitu tuh ganjang baik Kanjeng Nabi terindu jasa ka Gusti Allah nu mantak rindu Kanjeng Nabi teh lantaran dikiriman bae wahyu di mana butuh jol wahyu melalui malaikat Jibril, asal butuh jol malaikat Jibril mawa wahyu. Geus luar biasa wahyu. Ku Kanjeng Nabi teh dirasakeun, disampaikeun, dirasakeun, disampaikeun ai jeung nu mere wahyu na can kapanggih. Rindu Kanjeng Nabi teh. Urang lamun dikiriman bae cucur ku kabogoh urang, cucur deui atau kueh cincin deui tetep bae weh cincin teh di deuleu diteneng-teneng di deuleu ai can kapanggih jeung nu nyeuna mah cucur tinggal cucur tetep bae rindu ka sarwiti. Lamun urang nyaritakeun rindu ketika jauh luh rinduna luar biasa makin deket jeung sarwiti makin menjadi-jadi rinduna nu paling rindu menjadi-jadi ketika aya sapager doang urang di jero sarwiti aya di luar. Masya Allah eta mah paeh hampir rindu menjadi-jadi teh kos kitu tanyakeun ge ka Rusdi coba ge duh di mana-mana nyana-nya oh ayah di belah dia orang gitu ayah tembok ngaji mah ngaji bayan udah dengitin seorang nyana ayah gue sarwitinya ayah gue sarwiti duh Masya Allah SMS nah ya selalu baca sih Kanjeng Nabi rindu ke Gusti Allah yang celing hati-hati yang kepake kikiriman dan apa ke seloba. Oh, cek Gusti Allah Jibril jemput hamba kaula nu ngaran Muhammad rinduan ka kaula. Mangga cek malaikat Jibril. Tuh di Masjidil Haram bawa ka dieu ka Sidratil Muntaha. Mangga Wadi bae diakep, ih ulah. Ulah diakep, cokot kendaraan buruk. Bawa ti surga. Aik itu eta kendaraan buruk bisa dibawa ka di bisa. Engkena jangsa loba keneh buruk di surga jang panitia rajam. Mun teu korupsi. Jang pacamat. Jang Padan Ramil. Apolsek kuat-kuatin rabek ke buruk lantaran buruk macepet nyanak buran nyeklat ramar Apolsek mungsut ragak ti buruk lantaran ngabuh periwit tak kenceng teri camat ragam lurah mah hepe gepeng buruk macepet teri sekaudah. Masya Allah, ayah panitia raja gitu. Sekelan-sekelan, nengis buntang pelantinya nengis. Kan tidak datang tetap. Tidak datang, ke surga naik buruk. Sebab biasanya nama naik Mio nang ribit. Ayy buruk mah kudu ditumpakanana ku ahli Allah. Hari iya nu area di dia caki asep dia tadi kicepna kicep kredit. Pasti. Di akhirat mulia tumpahkan ke buruk ragad dijamin banget kiamat ragad amin. Saya kaji mamin aja ragad mual ya. Gajang dibawa buruk bersihan heula. Jangan contohin urang besi dek naik buruk bersihan heula. Taekeun Jibril, penting ngajin aja 10 menit deh. Berangkat, set datanglah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa taekeun, eh ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha terus naik. Malaikat Jibril, kuning madu kita dulu, mama, kita bisa naik kamu sekarang. Ish, mania. Lain wilayah-wilayah Sukamantri masa kikilnya diperbutin ku opatan. Tapi kuring nyaho pasti lu menang gak sim kuring demi Allah nyaho. Rame biasa. Tadi kuring ngobrol aja yang kapolsek ngerti ku sim kuring. Di ditu ayah anu ribut gara-gara bendera disuekin. Cakapolsek, kenapa ngobekin bendera aja kok ribut? Kalau disobekin bendera kok ribut? Kenapa iman disobek gak pernah ribut? Hebat ya Kapolsek. Masya Allah Karim. Kesangka asana iya ditumpakin kaburok. Naik deh. Ngancam tentu ayah datang mah. Aduh, kan lumayan weh dua kali naik buruk kan ya nak. Sugan weh datang ke pertengahan jahanam mah. Oh maksudnya dirinya istirahat kenela. Tapi istimewa kapolsek kulit. Kurima selalu menyimak. Ih hebat bahasanya. Masya Allah. Iji. Nomor kedua, alhamdulillah kiai lapor kepada Pak Kiai. Wow, terlapor bahaya sih kiai. Di Masjid Al-Muhajirin selesai Pak Kiai. Gontok-gontokan antara Ahli Sunnah dan Muhammadiyah saya selesaikan. Kenapa kamu ribut? Kitabnya sama Al-Quran, hadisnya sama Bukhari Muslim. Kita Nabi ke Muhammad, kemudian Tuhannya Allah. Kenapa mesti ribut? Selesai. Alhamdulillah. Pasti tuh menyogok. Pasti sama selesai sama urusannya. Naik deh tak berapa ini. Sugan bae datang ka tilu prapat mah di dunya. Tunda deui ku buruk. Nah, datang yang moal. Teh. Diawali ku surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuanana lilu yahu min ayatin. Allah rek ningalikeun ayat-ayat Allah. Diakhiri ku surat An-Najmi. wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Al ayah datanglah ke ayat ieu teh kuring barengna tadi oh ieu ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah. Ya urang hay hayang-hayangan moal bisa. Kuari urang nyen proposal ka Gusti. Hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah lanang nya mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modal. Jamaah Bang Haji Yasin anu deuk berangkat jeung kula masyaallah nunggeus paeh 5. Teu bisa berangkat. Hese. Lamun lain panggilan Allah. Ieu ka dieu ye, ieu ka dieu. Lain semata-mata nang urang panggilan Allah. Deuk dieusian ceuli ku hikmat-hikmat. Deuk dieusian mata ku hikmat-hikmat. Dek di esian sungut ku cau-cau. Ya. Kabar dia. Tapi nu paling istimewa Gusti Allah teh ngamimitian ayatna eta ku bintang. Wan najmi ila hawa. Gemi bintang. Ketika terbenam. Teka tingali ku lubuk panon. Teka deuleuh ku mata. Tapi kok dipake ku Gusti Allah. Sumpah teh sembarangan Gusti Allah. Dina Al-Quran make sumpah. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lantaran deuk nyaritakeun kaistimewaan Kanjeng Nabi. Make sumpah nage wan najmi. Gemi bintang. Luka deuleuh ku urang bintang teh laleutik. Kok pake sumpah sih ku Gusti Allah. Ternyata begitu ku urang dikaji dina ilmu falak, ahli astronomi mendeteksi ternyata bintang jumlahna aya 30 miliar. Eta teh kakarek di galaksi urang Bima Sakti, sedangkan jumlah galaksi aya 500 ribu galaksi. Bintang anu terdekat jeung bumi eta jarakna adalah 4 tahun cahaya, sekitar 23 triliun mil. Saluhureun eta aya bintang ngaranna bintang Arcturus. Saluhureun eta aya bintang-bintang mega. Eta bintang teh kira-kira 14 tahun cahaya. Kemudian aya bintang deui nu 50 tahun cahaya, aya anu 100 tahun cahaya. Urang geus jelas caho aya bintang Alamrum Andromeda eta adalah 1 juta cahaya. Masih keneh lomba keneh bintang. Oh, korenganan. Ialah nu bakal dilalui ku Kanjeng Nabi teh. Mantak Kanjeng Nabi dibahasakeun dina eta Al-Qur'an wan najmi. Mun tadi dibahasakeun demi bintang lantaran bintang eta nuduhkeun ihtida Kanjeng Nabi leuwih tibatan bintang nuduhkeunana nu mantap wan najmi idza hawa. Demi Kanjeng Nabi nulir teu beda saperti bintang idza hawa di mana-mana lenyap tina pangdeuleu panon naek dibawa ku Kanjeng Malaikat Jibril menghadap Gusti Allah jeung sopranna sanajan diperdebatkeun nu jelas Kanjeng Nabi teh naek ka Sidratil Muntaha. Tidinya lah Kanjeng Nabi istimewa dibandingkan jeung planet-planet anu lain teh eueuh nanaonan. Jeung kautamaan Kanjeng Nabi eta kakarek jarakna hungkul. Lamun urang nyaritakeun kekuatan cahaya bintang, kekuatan cahaya bintang teh aya anu 23 kali lipetan bumi, lipetan matahari, aya anu 30 lipetan cahaya matahari, aya anu 100 kali lipetan cahaya matahari kekuatan panasna, bahkan aya nu 500 ribu kali lipat kekuatan cahaya panonpoe. Orang teu sambarangan Gusti Allah dina Al-Qur'an wan najmi idza hawa. Demi Kanjeng Nabi nu lirti beda jeung bintang anu nuduhkeun ka umat karasa ku urang dituduhna malam ieu geus dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Luar biasa Kanjeng Nabi teh mantak maudullah sahibukum memagawa teh sasar sekaliru Kanjeng Nabi teh. Da Kanjeng Nabi mah wa ma yang tiku anil hawa teh pernah nyarita timbul tina hawa nafsu in huwa illa wahyun yuha kecuali wahyu. Kanjeng Nabi ditanyakeun teh sakumaha tadi liyahu min ayatina bukti teh nyata laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kanjingan kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah kunaon eta ku beningan lain kanjing Nabi bae umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu lamun para aulia Allah geus deuleuh ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate. Nah, sakumaha Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleun-dedeleun Kanjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Darbi. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian-uraian ulama ngejelaskeun uraian ucapan Kanjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye, nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali, wa qala Ali Aliun radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah. Cik Sayyidina Ali dakhaltu ala Nabi ana wa Fatimah simkuring tepat ka Kanjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kanjeng Rasul. Barang lebat ka Kanjeng Rasul, Masya Allah. Kapinda Kanjeng Rasul teh yabki bukaan syedidan. Kerna nangis, pohara nangisnya. Pohara fakultu cik sirin Ali. Kidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Mayubkika. Naon anu nangiskeun ka tua. Gala saur Kanjeng Nabi, ya Ali. Lailatan usyati ketika peting diisrokan simkuring ra'aitu nisa'a ummati yu'adzabna azaban syadida simkuring ningali ternyata orenganan nuloba disiksa di neraka jahanam teh awewe awewe umat kula. Nayalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi ditinggalikan berbagai ayat-ayat mesti. Di antaranya Kanjeng Nabi didelekin ke sorga. Bahkan Kanjeng Nabi ngalengkah ke sorga. Ditinggalikan ke neraka. Bahkan Kanjeng Nabi ayat cicing di tengah neraka. Ningali yang sarai nupang lobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi. Korenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu gusti. Cekrus dihadena yang terjadi awal can puguh tekan neraka ya Nabi. Awas ya, tas awewe lah laki ya, awewe lah. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan di syariha. Simkuring teh ningali awewe. Digantung rambutna di neraka. Ya beli di manggu hana gola embun-embunangan nek kecari kumaha cik Kanjeng Nabi waraitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha walhamim yusabu ala halkiha beladi ayah awwd digantung letah na sementara cai panas dikucurkan kena lak-lakanan nek kumaha cerik na waraitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasiatiha ayah awewe anu digantung di talian di babudak. Sukuna datang ka susunat, leungeuna datang ka embun-embunanna. Wal malaikatu yadribuna rasaha. Sementara malaikat ngeunggeulan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Nya kumaha teu ceurik na ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh. Ari beungeut na beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar. Nek kumaha teu ceurikna terakhir wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teu ceurikna ari. Qomat Fatimah tu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kanjeng Rasul. Ma'amal. Dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzab bi adzabin syadid, disiksa anu ku haraja saya Rasulullah. Saur Kanjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi syariah fa innaha kanat la tughti sya'ha minar rijal. Awewe anu digantung buukna, kemudian dihandapna digarang make seuneuk. Ieu otakna embun-embunanna ngagolak seuneuk. Eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan ku ari deuleuh. Bari tu di hareup esuk-esuk jam 7. Pankolot dikarari wae. Neulekeun. Oh, itu mah buukna mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih dari urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ieu. Ari itu ngarunda itu hideung berbos. Coba bayangkeun ku Kanjeng Nabi geus kadir wala qodroal min ayati rabb wala qodroal min ayati rabbil kubra. Masya Allah. Ari eta anu digantung di sana ya Rasulullah. Wa ammal mu'allaqatu bi lisaniha anapon cak Kanjeng Rasul, awewe anu digantung di sana. Kemudian lak-lakana dicucian ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zawjaha. Eta mah awewe anu sok nyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina kas ngariung bae haju bae ka si mana. Peuting-peuting ka loyogan malulu batur bari. Sapira mah berkat doang. Kok koprak bae 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ojek ngojek na teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki na, mun sugi aing nyandung ye sabenerna. Ngancamna kana nyandung. Ieu geus nu ngaharewat panitia mah geus etil. Kiai kawinkeun atuh, emang kurang, budi imah galak. Ya Allah, silaka ya silaka. Ayata anu digantung susuna, wa amal mu'allaqatu ala fadiha, anapun awewe anu digantung susuna, fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha. Eta mah dimana-mana salakina ewe, nyana siapa didayung ku tatanggana. Mempersilahkan kanu sejen, bahkan masang tarif nana. Masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang, supir angkot 15.000. Ya Allah, tukang kenteng 50.000. Kiai emang ayah di Cilongok, ayah kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang kiai pernah ditawaran ai. Iya. Dulu bajasa di dieu tah. Di Kebon Kalapa. masyaallah ku haraja saya itu. Pak Kapolsek sering ngider. Maksudnya neangan ngene ge. Geus teu pareres. Lah, ulah sok boso omong atuh kan di deuleuh di ditu, yang subur ge jago kitu. Atuh si Lupi ge pan kos kitu. Atuh meureun udah diuk di ieu ge, asana atuh. Lah. Yang tekan nyawaan teh. Is, mudah-mudahan udah diuk di ieu mangga amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarat indek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Namun kukulnya dibukakan bukunya di Pemda Lilahi Ta'alanya. Nyaho kula. Wah sombong kiai sekali-sekali memang sombong kula. Nyaho kula lain lalagaan mengkuari bupati na hadir. Bupati Zaki ditibajakan kukula. Ditibajakan. Emang bupati na moal marah. Moal! Jangan nyaho kula ke kartuna. Moal deh pokoknya. Nyaho. Lurah nyaho. Sakabupaten Tangerang nyaho lurah nu mabok nu judi nu zina lillahi ta'ala nyaho lillahi ta'ala orang Pemda mun dibukaan bukuna teh kurang mana-mana ge nyaho jasa lah sombong ya emang ku sombong kitu nyaho ya mah deuk nyaho bae nih deuk nyaho bae wah cenah disumpah atuh ami jasa ieu keur mirot pak ye emang kumaha gitu. Lalakun mantak bupati tuan ieu ge kadieu. Tadi nama ieu tren awal jang haol. Ieu tren awal sebenarnya mah ieu kukula sebenarnya dek diangkat ti bupati ieu. Ya Allah ya Rabbi teh dirawas ya Jaki. Wae kapanggih awas. Awas dek dinaon ge moal di mana moal. Nyana geus mele rekomendasi untuk pemindahan gardu. Kulima ndek nanya ka bupati teh dek ieu doang ka Jaki. Kok enggak tajam seperti bapaknya sih? Dulu bapaknya saya usul satu hari besok dibongkar. Ini sebulan kok belum dibongkar. Apakah Pak Jakinya yang saya bongkar? Sembarangan cerita. Emang ini masuk sembarangan. Oh masalah, Pak Camat geus nanda tangan, Pak Kapolsek geus siap mengamankan, Adan Ramil sarua, pokoknya nyawa pindah bae lah. Tadi geus Ceki Asep, hayang nu biasa, hayang nu luar biasa, iya kan? Walaupun inget itu, inget ke bahasa wali, hidup itu jangan menginginkan luar biasa, salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa baik sebab kanjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naek, mi'raj, eueuh nu naek ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin nu luar biasa sebab kadituna ge, kadituna diteruskan kapan pamangkana yarjuna qa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih abada falyamal amalan salihan berarti zahir ulah isrok berarti batin kudu seiring kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa moal diisrokeun kanjing Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat kanjeng Nabi ayanu boga pagawean luar biasa tekuju jauh-jauh Syekh Abdul Karim di Mekah hiber ke Banten Syekh Asnawi Caringin hiber ke Banten Syekh Mansur Cikaduan hiber ke Banten Haji Agus hiber di Nungora ke Nukolo mantep itu hiber kan naik Lexus jihih. Lewah, jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat, boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat, boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat, boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa. Sebab naon? sering yang nyeritakan ki uci anu ki anu. Berarti kan luar biasa. Heh, akur asalnya nang ngabejaan ka Haji Agus. Bener. Asalnya nang nelpon ka Haji Agus. Bener. Ngan aya nu hiji teu bener rahasia ti luar meh tamin. Nah, ieu kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun salat model kos kieu bae ye, atuh moal naik-naik. Moal naik-naik contohna Haji Pendi. Usolli fadl maghrib Allahu akbar. Karunggone di mana dilepetna? Si Idai si aja sudah si Idai. Asana ngan hiji budak teh. Wah, isuk mah bisa ka kirim ka jeung kokoh mah. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Salat maghrib 4 rakaat. Aku moal naik-naik. Kos kitu mah jadu naik masa kumaha tadi? Wal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa, ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gansang bae. Kiai hebat teu lamun aya jelema bisa hiber. Teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai, lamun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj buh pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ke luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam Masya Allah hebat amat andai kata ayah umatna bisa hibur hebat tante Ibrahim bin Adam tuh hebat nu hebat nah lain kos itu kok bisa tehebat atau jam manuknya bisa hibur dia tehebat dia tembak bisa bahkan ayah deh ulah-ulah wali buah-buah lain wali cik Ibrahim bin Adam nah untuk atau setan mati masih ke maghrib sakit cip di maghrib ke masih kata sakit cip kapan setan apa ingin kata gusi Allah kan bisa hiper baik cuman tak kemarin dia ayah ngomong ke kula hei kok itu cedanya yang subur bisa hebat gitu pan elmuna kos gitu sih ayah siya atau jurik mah lebih hebat jurik mah lebih hebat Masya Allah mau diceritakan kehebatan jurik waktu hebat jasa ya gini udah datang ke dia buat campur jurik kira hebat jih kalau mendaya jelema bisa napak sanja jadi etak ya Ibrahim hebat itu untuk mau bisa di laut atuh guna nama atuh laut dia bisa makhluk Allah bisa pulai sedih hebat itu abu mah singkat baik jadi nu hebat nu hebat manusia tadi nga mabok barang raja bang jadi maboknya nuta tadi na judi barang balik kerajaan eureun judina nuta tadi na maksiat barang balik kerajaan eureun maksiatna kasih kasorot ku sinarkeun dina nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa di antarana mengorbankan hartana hayang mahdotillah ke hayang hebat ieulah jelema nu luar biasa dibandingkan jeung jelema nu bisa hibur hebatan keneh jelema nu boga harta nganapa kakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa aing kiai kos kitu lamun urang nyandung hayang luar biasa silaka tapi lamun urang disandungkeun ku pamajikan anak luar biasa hebat sama kos kitu mah bohong tungguan kurang tak pamajikan anu ngizina datang ka kiamat sugro malaya kalau belum nyaritakan di bulak balik bagi tadi dinyata mun urang keur acara kewalian boh hebat aya anu wiri dan bae jelema teh dicarekan ku guruna tolol sia hayang luar biasa goblok sia aing mah teu nitah kitu jaka sia salah aya jelema nu puas sampai ke dahar-dahar tampilinan ku guruna goblok sia puasa bae hayang luar biasa sia di hareupeun jelema hebat kan tolol sia zikir bae tapi hayang luar biasa ulah hayang luar biasa walaupun boga pagawean luar biasa beuh lamun urang ningali dina kitab kitu kawalian hebat lamun urang hayang luar biasa silaka tapi kudu boga pagawean luar biasa Nyailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun tadi ditinggali ku urang perjalanan Kanjeng Nabi melewati bintang-bintang sehingga Kanjeng Nabi disarupakeun kana bintang. Mun kula nyaritakeun nu sabenerna nu dipake sumpah ku Gusti Allah wa najmi ilaha wa panjang. Ieu mah mudah-mudahan urang kabehan dina malam ieu kukumpulan ngagungkeun ka Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kasinaran ku Kanjeng Nabi, karahmatan ku Kanjeng Nabi, kakucuran ku Kanjeng Nabi, sehingga tadi teh urang jadi jelema nu luar biasa, nu pejabat mata tadi can adil supaya bisa jadi adil, anu kiai can bisa ibadah mantep supaya bisa ibadah mantep, urang kabehan nu tadina maksiat supaya eureun maksiatna jadi taat. Alhasil bisa membalikan fakta tina salah karena benar. Etalah jeleman luar biasa tanpa hayang luar biasa. Memeh ditutup, siapkan yuk urang maca sholawat sabogana jang nambahan masjid. Yuk maku sebab nyus biasa baik. Salatullah salamullah ala ta'ala. Yeah. para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabada doa dipersilahkan konsumsi sebelah kiri dipilah, kemudian di mesin kering dipersilahkan, kemudian di haji musin andai kata ayat ini dipersilahkan, bisi non gitu ngarana ke di jalan asuk angin dipersilahkan, tilu jalur selamun masih ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل هام من النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.